ternyata The Max Band cita-cita PSN kebanggaan bang. Hari ini PSN wajib meraih 3 poin penuh. Untuk itu kita selaku supporter Makassar, selaku supporter The Max Band, harus memberikan dukungan yang sepenuhnya buat PSN Makassar. Ayo ayo kita dukung PSN, ayo ayo semangat di PSN, ayo ayo dukung PSM, ayo ayo semangat di PSM, ayo PSM tunjukkanlah tajimu, ayo PSM hancurkanlah lawanmu, kami The Max Band siap mati untukmu, ayo PSM raihlah kemenangan.